ini ngikutin di belakangnya, jadi sapi menjadi mayoretnya. Nah, ketika sapi ini maaf saja kencing, ya, buang air kecil, itu berebutan minta barokahnya sapi sang kiai ini tadi. Kalau berak, naudzubillah, rebutan kantongi. Nah, yang wow. Nah, beraknya sapi. Nah, Abu Jahal enggak pernah lakukan ini, ya, Ki. Nah, coba kira-kira gimana? Minta barokah pada waktu di bulan Syura. Nah, Syura itu yang mereka lakukan enggak salah pada satu Muharram itu, ya, kalau enggak salah. Syura diambil dari mana? Asyura, tanggal 10 Asyura itulah. Nah, ini barakallahu fikum akidahnya yang mereka yakini, minta barokah. Sekarang sapi diberi nama Kiai Selamat. Nah, sama waktu itu pohon diberi nama oleh mereka Dzatu Anwar, diberi nama oleh musyrikin apa? Dzatu Anwar. Nah, sebagian sahabat yang baru masuk Islam ini belum paham betul gitu loh. Dia paham la ilaha illallah, tapi dikira kalau yang seperti ini masih mungkin. Lah wong pohon kok, ya. Enggak pernah ganggu orang, di musim hujan dia hijau, mengeluarkan buahnya, kemudian nanti kering, hijau lagi. Kalau orang kan ganggu kata-katanya, jalannya, sepeda motornya gueng gueng gueng gueng, ganggu masih. Iya. Lah kalau pohon gitu, angin ke barat ikut ke barat, tenang, bahkan meneduhin orang-orang yang di bawahnya. Ah, yakin bahwa ini mengandung barokah. Akhirnya minta kepada Rasul, ya Rasulullah, jadikan bagi kami Dzatu Anwar supaya kami bisa di waktu perang, di waktu jihad, kalau sudah beristirahat kita gantungkan pedang kami di situ supaya dapat barokah ketika kita memanah, tenak pas ke dada lawan. Ini maunya. Apa jawaban Rasul? Apakah kemudian Rasulullah, jangan ya para hadirin, yang seperti ini enggak baik. Apa seperti itu jawaban Nabi? Ya, lawang katanya dai-dai anu Ustaz, uswatun hasanah Nabi itu. Nabi itu uswatun hasanah. Nah, di atas mimbar bicaranya. Begitu. Uswatun hasanah itu apa? Ya Nabi itu tersenyum terus. Kanan kiri begitu. Itu Nabi, ya. Enggak pernah marah Nabi itu. Nah, kan begitu ya katanya kalau di atas mimbar sekolah-sekolah juga para guru, para ustaz juga gini ceritanya. Lah yang seperti ini gak ceritakan ketika dengar ini Rasul, padahal ini di waktu jihad loh, di waktu pertempuran loh ini, di zaman sekarang para mujahidin yang katanya berjihad, katanya berjihad, di tengah-tengah pasukannya itu ada yang ketika mau berangkat berjihad itu di menggantungkan akar bahar di pinggangnya sini, ya, ada ketika mau berangkat tempur senjatanya itu ditaruh di kuburan, disiramin tanahnya kuburan dulu. Lo terjadi di Afghanistan, terjadi di Palestina, terjadi. Nah, yang seperti ini. Barokah, barokah, barokah. Nah, bertawassul. Nah, apa yakinnya supaya nembak ketika menembak pesawatnya Soviet? Kena pas deal bi barokatil wali. Nah, lo betul ketika mau nembak itu terjadi ini. Ketika diingatkan bahwa Allah tidak akan memberi pertolongan kepada kaum tertentu yang menyekutukan Allah, walaupun dia menyatakan ini adalah jihad fisabilillah dalam rangka menegakkan la ilaha illallah, ketahuilah bahwa kalimat la ilaha illallah berlepas diri dari kalian semua dengan cara seperti ini, dan pasti Allah akan menarik pertolongannya. Terbukti sekarang apa yang dihasilkan, enggak pernah aman di situ, saling bertempur sesama muslimin, rebut jabatan. Nah, yang satu menyatakan saya dulu yang punya jasa ketika menghadapin Rusia. Yang satu menyatakan, lah kamu pendusta, kami yang berjasa ketika di medan tempur ini, kami berada di yang terdepan. Berkelahi. Nah, saling mengarahkan senjatanya sekarang kepada sesama muslimin. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Lah, ketika diingatkan, coba dinasehatin tuh orang-orang yang gak ngerti tentang tauhid itu, para mujahidin, coba nasehatin mereka yang masih minta barokah ke kuburan tertentu ketika mau bertempur. Iya, fotonya wali-wali ditaruh di kantongnya, betul, terjadi nih, foto, ya, gambar itu, gambarnya para wali ketika mau berangkat tempur, dia lihat, Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Melihat ini lebih khusyuk, ya Allah, menangkan kami ya Allah bi barakat Abdul Ghadir Jailani ya Allah. Setelah masuk berangkat, enggak terjadi. Nembak. Lah kira-kira apa yang mau mereka bela dengan yang seperti ini? Inilah yang dilakukan oleh musyrikin Makkah dahulu. Bertawassul dengan siapa? Orang-orang saleh, para wali-wali Allah yang Allah sebutkan di Al-Quran. Lah ketika dinasihatin, cobalah ingkari kemungkaran ini. Beri nasihat para mujahidin. Wah jangan, kamu adalah pemecah belah umat. Kamu akan memperlemah pasukan mujahidin, barisan para mujahidin. Jangan bicara tentang ini. Ini adalah pembicaraan yang akan menimbulkan perselisihan dan akan memperlemah kekuatan barisan umat Islam. Lu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ini, apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Qultum innaha sunan kama qalat Bani Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha la tarkabunna sunana man kana qablakum. Rasulullah bertakbir mendengarkan kalimat ini. Kaget Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa kalimat takbir yang diucap oleh Rasulullah dalam rangka untuk menampakkan keheranan beliau dan keterkejutan beliau tentang ucapan ini tadi. Sesungguhnya yang kalian ucapkan ini adalah ucapan adalah suatu akidah yang jelek yang pernah diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah membacakan ayat Al-Quran yang tadi. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan bagi kami sesembahan-sembahan sebagaimana bagi mereka juga punya sesembahan-sesembahan. Nah, para hadirin atau ikhwani fiddina azani Allah iyakum, oleh karena itu sangat penting kita untuk mengenal tentang tauhid. Dan insyaallah permasalahan ini akan dibahas lagi pada tempatnya secara lebih luas lagi biiznillahi taala. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Kalau tidak ada, ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.